Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah masata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-245 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan dulu. 245, 246 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bidh-dhalimin. Man, barang siapa yang dalladhi, dia orang itu, yuqridullaha, meminjami Allah. Qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu, maka dia Allah akan melipat gandakannya. Lahu baginya at'afan katsirah, dengan kelipatan yang banyak. Allah, Allah, wallahu, dan Allah yaqbidu wa yabsutu. Wa yabsut itu ada huruf shadnya, huruf wa yabsut gitu ya, pakai shad. Di atasnya ada huruf sin. Di situ ada enggak itu? Dan ya. Itu boleh dibaca wayabsutu pakai to pakai shad, dan boleh dibaca wayabsutu pakai sin. Dan Allah yaqbidu, asal katanya qabada itu mencabut, ini maksudnya menyempitkan. Orang yang dia Allah kehendaki, wayabsutu, dan melonggarkan, wasi', melonggarkan, meluaskan, orang yang dia Allah kehendaki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah turja'un, mereka dikembalikan. Yeh, 245 dulu. Man dzalladzi, dzah di sini mengandung makna mempunyai gitu, mempunyai harta. Man dallazi yubadzilu malihi. Jadi siapa yang dia itu mempunyai harta, okay. Atau siapa konteksnya di sini konteks harta, bukan konteks yang lain. Jadi siapa yang meminjami Allah dengan hartanya dengan pinjaman yang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Kenapa Allah itu membahasakan di sini dengan pinjaman? Padahal Allah itu maha kaya. Allah tidak perlu pinjaman. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di langit-langit, apa yang ada di bumi. Tetapi di sini Allah menggunakan bahasanya itu siapa yang meminjami Allah. Seakan-akan Allah itu butuh, padahal dalam perkara ini lagi milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya itu menerangkan dengan memilih kata meminjam, ini seakan-akan merupakan janji dari Allah bahwa itu akan ditepati sebagaimana orang yang meminjam itu harus dikembalikan. Gitu ya. Jadi bahwa orang yang meminjam, kalau itu manusia, dia punya kewajiban untuk mengembalikan. Lah sebagaimana Allah ketika orang itu mau beramal untuk Allah, maka pasti Allah itu akan melipat gandakan, akan membalas ya, sebagaimana kepastiannya orang yang melebihi kepastiannya orang yang meminjami kemudian dia dikembalikan pinjamannya itu. Ya, ini ya, jadi Allah menggunakan kata pinjaman itu menunjukkan janji dari Allah bahwa apa yang kita keluarkan dari harta kita ini untuk Allah, maka pasti Allah akan mengembalikan. Artinya Allah akan membalas harta yang kita keluarkan tersebut untuk Allah tersebut. Nah, dengan catatan qardhon hasanan, dengan catatan pinjaman itu pinjaman yang baik. Nah, ulama memberikan kriteria apa yang dimaksud dengan qardhon hasanan. Satu, ikhlas. Ya. Jadi ketika kita mengalokasikan harta kita untuk Allah itu ya ikhlas. Lah bagaimana kalau misalnya ada keterangan yang kita ini kepengen duwe mobil ya sedekah motor gitu nggih. Kan ada nggih, mungkin kiat-kiat semacam itu. Yang kepengen kita utangi lunas ya kita sedekah sing akeh ini. Ya yang niatannya kita kayak gitu ya nanti Allah membalasnya dengan cara begitu itu. Bisa jadi itu memang nanti Allah kabulkan. Tapi ada nasihat ulama, jangan-jangan nanti neng akhirat pahala kita ini justru tidak kita dapatkan. Maka kalau kita ini beramal, hendaknya cara Allah membalas itu terserah Allah lah. Jadi tidak dengan tadi, aku kepingin di 1 juta, aku tak sedekah 10 juta. Nah, itu kita akan kita ada apa itu ya tadi, walaupun memang ada janji dari Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tapi mari ketika kita ini beramal, hendaknya kita itu mengharap untuk cara Allah memberikan pahalanya itu terserah kita. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan qardhon hasanan ini adalah halalan, dengan cara yang halal. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan dari harta kita itu dari harta yang halal. Baik halal dari sisi zatnya atau halal dari sisi maknawinya atau cara mendapatkannya. Kita sedekah dari hasil korupsi, sedekah dari hasil menipu, ya ini bukan qardhon hasanan, bukan pinjaman yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sesuai tempatnya. Nih, kita mengalokasikan membantu seorang itu sesuai tempatnya. Tepat sasaran istilahnya begitu nggih. Dan yang keempat adalah tidak mengungkit-ungkit. Ya. Niki sing angel. Nggih. Tidak mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit niku bisa jadi datangnya berapa tahun yang akan datang. Seseorang sedekah terus nanti 2 tahun mendatang itu mengecewakan sing disedekahi lah, kemudian kowe dhisik ora ngelingi tak bantu. Nah, ini ya. Jadi itu. Nah, orang-orang yang bersedekah atau meminjami dalam tanda petik ya, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan melipat gandakan baginya itu kelipatan yang banyak. Ini diterangkan oleh Allah sendiri di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Baqarah yang nanti insya Allah atau dalam kesempatan lain kita sampai ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihab batin, sebagaimana satu biji, habah biji apa, tanaman, kama salihab batin anbatat, yang tumbuh dari satu biji itu tumbuh sab'a sanabil, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, tiap-tiap tangkai itu mi'atu habah, muncul 100 biji. Jadi 7 kali 100 berarti 700. Itu pun masih Allah itu berjanji, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sampai tak terhingga kepada orang yang Dia Allah kehendaki. Siapa itu? Ikhlasu, orang yang paling ikhlas. Artinya, semakin kualitas keikhlasannya itu besar, maka semakin pahala Allah akan melipat gandakan itu akan juga semakin besar. Ini ad'afan katsirah, ya. Allah akan melipat gandakan dengan katsirah, dengan lipat ganda yang banyak. Nggih, untuk itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, nggih mari kita ini punya kegemaran untuk sedekah. Ya tentunya dalam perkara ini juga sedekah berbentuk harta. Kita kalau perlu ini kita jadikan amalan harian kita. Sekecil apapun itu sedekah. Wallahu yakbidu, yakbidu diartikan yakturu, yaitu menyempitkan. Allah menyempitkan pada orang yang Dia Allah kehendaki, dan Allah meluaskan pada orang yang Dia Allah kehendaki. Itu fungsinya apa itu? Ibtilaan wa imtihanan. Fungsinya untuk imtihan, untuk ujian. Jadi, orang diuji dengan harta itu ada 2 cara. Diuji dengan keceh duit. Kok keceh duit? Artinya, banyak duit, keceh mesine keceh banyu ya. Ning saking sugih keceh wae keceh duit. Nah, itu nggih. Ada orang yang diuji untuk telepon ngene-ngene, wah untuk duit berarti 300 juta nggih. Tangi turu durung kemu untuk bel untuk berarti 10 juta. Ada orang yang diuji dengan sempitnya rezeki, itu pun juga imtihan, itu juga ujian. Kadang-kadang Saya itu kalau malam rebu terutama gitu, itu lewat UIN itu. Kalau kondisi terang itu biasanya ada bapak-bapak yang membawa itu keranjang pakaian untuk anak-anak kos yang bentuknya bunder itu gitu. Yang bekas, biasanya untuk wadah pakaian kotor itu gitu. Nah itu jam 9 malam itu tidur di halte dekat UIN, dari pertigaan jalan Solo itu kiri kurang lebih sebelum masuk UIN itu tidur di kanan jalan itu di bawah pohon itu gitu. Yang di bawah itu maksimal 10 lah itu gitu. 10 napa niku? 10 wadah tadi nggih, keranjang tadi. Niku yang dinilai sijine pinten niku sing penate tumbas pinten niku nggih. Nah, nggih, katakanlah paling larang misalnya 30.000 misalnya gitu nggih. Nah, terus itu modalnya piro nggih. Terus melakukan saka ngomah. Nah, itu nggih. Nah, ini Allah itu membagi rezeki dengan ya macam-macam. Ada orang yang diuji dengan kekurangan harta, ada orang yang diuji dengan kelebihan harta. Yang diuji ngoten kita pilih pundi? Pilih sugih atau pilih melarat itu ujian nih. Nggih. Ada nggih di sisi yang lain saya punya juga teman punya koleksi Mercy itu 30 mobil gitu nggih. Mobilnya 30, bahkan ada yang mobil tahun 1960 itu KM-nya baru kurang dari 60 km. Masih gris itu gitu. Sengaja memang dipajang gitu gitu. Pernah saya nasihatkan, Pak, niku jenengan ngoten niku sok ben ning akhirat niku pertanyaane saya dawa gitu. Nah, jawabannya kula niku anggar awak kesel nonton ngeten iki pun mari gitu. Ya. Ada yang diuji dengan model kayak gitu itu. Ya. Dan sing jenenge rezeki niku ra iso dimereni, gitu nggih. Maka ya kita dalam hal rezeki ini mari kita hanya diwajibkan untuk usaha. Ning sing ngedum rezeki niku adalah Allah Ta'ala. Yen usaha manusia itu di apa istilahnya berbanding lurus dengan hasil niku cecak niku ra entuk rezeki nggih cecak niku takarane napa takarane nyamuk lah cecak niku nggih cecak niku sifatnya menunggu nyamuk nggih. Nyamuk kan napa niku terbang. Nyamuk niku terbang. Lah cecak niku saged terbang mboten? Enggak bisa. Hanya menunggu nanti ketika nyamuk mencok teng tembok, hap lalu ditangkap. Lah gitu to nggih. Jadi yang usaha manusia berbanding lurus dengan hasilnya, maka cecak itu tidak dapatkan rezeki, gitu ya. Maka kita itu hanya disuruh usaha, sementara hasil itu nanti Allah yang akan ngasih dan kita tidak boleh bergantung dengan apa, tidak boleh untuk mendapatkan hasil tidak boleh bergantung dengan usaha kita, tapi bergantung kepada Allah Ta'ala. Ini ya. Kemudian wa ilaihi turja'un dan kepadanya lah kalian itu akan turja'un akan dikembalikan. Kapan itu? Yaitu kelak nanti di akhirat. Kemudian nanti akan dihisab sesuai dengan amalan-amalan kita. Ini. Kemudian kita baca dulu anunya apa pelajaran yang dapat diambil. Ya, kalau ulama menggambarkan kayak kita itu usahanya menanam satu biji Satu biji kita tancepke tenggen tanah. Nanti sing tukul niku satu biji ataukah lebih. Hasilnya nggih bisa nanti berlipat-lipat. Nah, maka Allah dalam memberikan balasan itu nilainya lebih besar daripada amalan hambanya. Nah, maka mari nggih kita ini di dalam beramal berharap kepada pahala Allah, tidak berharap kepada balasan manusia ini. Yang balasan manusia kita rugi, ya. Dua, ya. Tadi Allah menyempitkan rezeki yang Dia Allah kehendaki, melapangkan rezeki kepada orang yang Dia Allah kehendaki. Rezeki Allah itu tidak didasarkan juga pada strata pendidikan. Oh, sing pendidikannya S2, rezeki ini luwih apik daripada STMP, belum tentu. Gitu ya. Sing pendidikannya misalnya dokter, misalnya gitu ya. Rezeki ini luwih apik daripada sing ora kuliah ya durung tentu. Nah, ini ya. Jadi semuanya didasarkan kepada kehendak Allah, tidak didasarkan kepada kehendak atau logika manusia. Tiga, ya, wa ilaihi turja'un. Ya, tidak ada orang yang neng dunyo niku kekal. Termasuk juga rekoso sak rekoso ni wong neng dunyo itu pasti dia pernah merasakan seneng. Sak seneng senenge wong neng dunyo itu juga pasti pernah merasakan susah. Mboten enten kok urip neng dunyo. Gak ada orang hidup di dunia itu kok umur 0 tahun sampai 10 tahun kok susah terus ratau guyu niku mboten enten. Dan sebaliknya, enggak ada orang hidup di dunia kok senang terus, enggak ada. Pasti dia pernah merasakan susah itu, itulah di dunia. Berbeda nanti di akhirat. Nomor 4. Ya, jadi rezeki itu sudah ditetapkan. Bahkan ketika kalau kita buka di hadis Arba'in Nawawi pada hadis yang nomor 4, ketika seseorang itu dalam kandungan seorang ibu ketika umur 4 bulan itu sudah ditetapkan ajalnya, iki matine kapan, kemudian juga rezekinya itu juga sudah ditetapkan, iki pulungi pulung wong sugih pulung larat itu sudah ditetapkan ini. Kemudian di sini ada tambahan ya. Ini tambahan saya ambil dari kitab Imam Qurtubi. Kesempurnaan rububiyahnya Allah. Nah, jadi Allah yakbidu wa yabsut. Rububiyah itu apa toh? Rububiyah itu asal katanya dari kata robbun, pemelihara. Bahwa Allah itu zat yang memelihara manusia ini. Bukan hanya manusia, bahkan memelihara seluruh makhluk. Ya, pemeliharaan Allah itu ya sudah mulai dari iki lahane sekian, kebutuhan makanan hariannya sekian dan seterusnya. Bahkan manusia itu tidak akan mati selama jatah rezekinya itu masih ada. Nah, ini. Okay. Dan yang keenam, peringatan dan ancaman untuk orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Ya, ini. Diingatkan bahwa nanti ning akhirat ada balasan. Nanti akhirat akan ada dikembalikan. Gitu, okay. Kemudian 2, 4, 6, adanya jam berapa ya? Kayaknya jam 7-an. Kurang 6 menit. Ya, kita lanjutkan sedikit. Sebagai mukaddimah aja. Di surat 246 ini Allah menceritakan kepada kita tentang satu kejadian atau satu keadaan di yang dialami oleh Bani Israel sesudah masa Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika itu Bani Israel itu dizalimi oleh penguasa, ya. Yang penguasa itu namanya Jalut. Ya, dizalimi oleh penguasa. Penguasa ini senengane merampas hak-hak warga. Jadi mengambil hak-hak warga secara zalim. Kemudian orang-orang yang tidak mau manut sama penguasa ini, maka warga ini dipenjarakan, diusir, ditahan dan sebagainya. Lah kemudian ketika masa itu ada nabi yang bernama Sam'un, yang oleh mufasirin Sam'un itu Samson, ya. Jadi Nabi Samson atau Nabi Sam'un. Nah, nanti Sam'un inilah nanti yang kemudian menyelesaikan itu dengan cara memilih panglima, nggih, memilih panglima atau memilih pemimpin dari kalangan Bani Israel yang nanti kemudian bernama si Talut. Nah, akhirnya terjadi nanti nggak ada kisah Jalut dan Talut. Ya, itu akan sampai kita insya Allah pada beberapa ayat-ayat di apa dalam pembahasan ini di pertemuan-pertemuan mendatang. Insya Allah mungkin ada 3 atau 4 pertemuan. Nanti kita akan membahas tentang kisah Talut dan Jalut ini. Yeah. Demikian yang bisa kita bahas karena waktunya ini saya akan fotokopi itu lupa-lupa terus ya untuk sampai surat 260. Mungkin ini kita kopikan secara buku, apa 243 sampai 260 aja nih. Biasanya kelinganin sar ngaji ini lagi kelingan. 1 2 3 4 5 berarti 15-an cukup nggih. Nggih, insyaallah kita lanjutkan akhir qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah. Berapa? Oh, 20 nggih, 20.